Baik, kita lihat. Kali ini kita masuk pembahasan yang baru, beriman kepada malaikat, serial yang pertama. Monggo dibaca. Beriman kepada malaikat, serial pertama. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi, fa khalaqal malaikata jami'an bi ta'atihi wajaba lahum ala ibadatihi. فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون وطائفة منهم حول عرشه يسبحون وآخرون بحمده يقدسون واصطفى منهم رسلا إلى رسله وبعض مدبرون لأمره. Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya bukan karena Allah butuh pada makhluk. Allah menciptakan malaikat seluruhnya untuk taat kepadanya, dan Allah menjadikan tabiat malaikat itu adalah beribadah kepadanya. Di antara malaikat itu ada yang bertugas dengan kemampuannya memikul arsy, sebagian lagi bertasbih di sekitar arsy, yang lain mensucikannya dengan memujinya. Allah memilih di antara mereka malaikat sebagai utusan kepada utusannya, sebagian lagi mengatur urusan-urusan lain sesuai perintahnya. Tayyib, ini keimanan kepada para malaikat. Setelah Imam Al-Muzani menjelaskan tentang masalah takdir, lalu terakhir tentang takdir beliau katakan khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi. Allah itu menciptakan makhluk dengan kehendaknya, bukan berarti Allah itu butuh pada makhluk. Fakhalaqal malaikata. Lalu setelah itu beliau jelaskan, dan Allah itu menciptakan malaikat jami'an, semuanya, lita'atihi, untuk taat kepadanya. Wajabalahum ala ibadatihi, dan Allah tabiatkan mereka untuk beribadah kepada Allah terus. Faminhum, nah di sini lalu disebutkan beberapa malaikat. Malaikatun bikudratihi lil arsyi hamilun. Ada malaikat yang dengan kemampuannya Allah beri kuasa untuk memikul arsy. Arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Wa ta'ifatu minhum haula arsyihi. Dan sebagian lagi memikul arsy sambil bertasbih di sekitarnya. Wa akharun, dan yang lainnya lagi bihamdihi yuqaddisuna. Yuqaddisuna, yang lainnya lagi muji Allah dan mensucikan Allah. Wastafa minhum rusulan ila rusulihi, dan ada satu malaikat atau ada malaikat yang diutus kepada rasul. Wa ba'dun mudabbiruna li amrihi, dan sebagian lagi ditugaskan dengan tugas-tugas tertentu yang nanti kita akan lihat. Baik, sekarang kita lihat terlebih dahulu ada tiga hikmah diciptakannya makhluk oleh Allah. Ada tiga hikmah ciptakannya makhluk oleh Allah. Pertama, agar makhluk mentauhidkan Allah. Pertama, kita dicipta untuk mentauhidkan Allah. Kita lihat dalilnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imuni." Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Taib. Di sini sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Liya'buduni maknanya adalah liwahiduni, yaitu untuk mentauhidkanku. Jadi untuk mentauhidkan Allah. Dan ingat, setiap kalimat ibadah secara mutlak kita bawa pada makna tauhid. Jadi ibadah bukan hanya sekedar ibadah, namun ibadah harus di dalamnya mentauhidkan Allah. Lalu yang kedua, agar para makhluk mengenal kesempurnaan dan nama sifat Allah. Coba dibaca. Kedua, agar para makhluk mengenal kesempurnaan nama dan sifat Allah. Agar para makhluk mengenal nama dan sifat Allah yang sempurna. Jadi supaya kita bisa mengenal Allah, itulah hikmah diciptakannya kita. Dalilnya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Allah lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Taib. Allahu allazi, Allah yang khalaqa sab'a samawati wa mil ardi mislahun, mencipta tujuh lapis langit dan juga bumi semisal itu pula. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu. Perintah Allah itu berlaku padanya. Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Tujuan diciptakan tadi supaya. Nah, li di sini artinya supaya, itulah tujuannya. Disilakan dengan lamu ta'lil. Yaitu artinya agar atau supaya, menunjukkan tujuan. Jadi diciptakan yang tadi di depan, langit, bumi, segala makhluk di dalamnya diciptakan. Tujuannya apa? Lita'lamu. Supaya mereka mengetahui, supaya kalian mengetahui bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, punya kuasa pada segala sesuatu. Wa annallaha, dan sungguhnya Allah, qad ahata bi kulli syai'in ilma, ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi tujuan diciptakan manusia dari surat At-Talaq ayat 12 ini adalah untuk mengenal bagaimana kesempurnanya nama dan sifat Allah. Lagi yang ketiga. Ketiga, untuk memuji makhluk siapa yang paling baik amalnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyam wa kana 'arsyuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Taib, wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam, dan Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Wa kana 'arsyu 'alal ma', arsy Allah, makhluk terbesarnya itu berada di atas ma', di atas air. Liyabluwakum, li di sini juga menunjukkan lam ta'lil, lam yang artinya supaya atau agar. Berarti menunjukkan tujuan. Supaya ya, liyabluwakum. Dia menguji di antara kalian ahsanu amala, siapakah yang paling baik amalnya. Dan dalam ayat lain lagi, dalam ayat lain disebutkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Baik. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian, menjadikan kematian dan kehidupan, lantas liyabluwakum, diuji supaya kalian diuji. Ayyukum, siapakah di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Wa huwal aziz, dan Allah itu Maha Perkasa, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Berarti tiga tujuan diciptakannya manusia dari ayat-ayat tadi. Yang pertama mentauhidkan Allah, yang kedua untuk mengenal Allah, yang ketiga sebagai ujian. Dan jika ini dijalankan dengan benar, dia mentauhidkan Allah dengan benar, dia kenal Allah dengan baik, lantas dia diuji dan itu berhasil, maka dia pantas mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surganya kelak. Nah, sekarang kita lihat malaikat, makhluk ciptaan Allah yang taat. Malaikat, makhluk ciptaan Allah yang taat. Allah menciptakan malaikat untuk taat kepadanya. Malaikat tidak pernah durhaka pada yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la yasuna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Baik. Di sini disebutkan kita disuruh menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan neraka dijelaskan di sini bahan bakarnya itu adalah an-nasu wal hijara, manusia dan batu. Di neraka itu alaiha malaikatun ghilazun syidad. Ada malaikat yang ghilaz, bengis, keras. Ini disebut kata Imam Ibnu Katsir malaikat zabaniyah. Disebut dengan malaikat zabaniyah. La ya'sunallah, malaikat zabaniyah ini tidak mendurhakai perintah Allah. La ya'sunallah ma amarahum. Tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan untuk mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Di sini menunjukkan pada kalimat malaikat tidak pernah mendurhakai Allah dan senantiasa taat kepada Allah. Berarti malaikat adalah makhluk yang taat. Coba kita lihat taatnya bagaimana, keterangan dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam kitab tafsirnya, ketika ada perintah dari Allah pada malaikat, mereka langsung segera melakukannya. Mereka tidak menundanya walau sekejap mata pun. Mereka mampu untuk melakukannya, bukan tidak mampu menjalankannya. Mereka mampu untuk melakukannya, bukan tidak mampu menjalankannya. Artinya semua dijalankan. Pakai nunda enggak, sebentar-sebentar enggak, langsung seketika itu juga. Ya, di sini dikatakan oleh Ibnu Katsir, ya sekejap mata. Mereka tidak menundanya walau sekejap mata, langsung berarti dikerjakan. Itu pengertian dari kalimat yang tadi disebutkan la ya'sunallaha ma amarahum. Nah, makanya nantinya dari ketaatan malaikat seperti ini, para ulama berselisih pendapat. Manakah makhluk Allah yang paling mulia, malaikat ataukah manusia? Ya, malaikat ataukah manusia? Nanti ada pembahasannya sendiri tentang ini. Nanti saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Namun dari sini menunjukkan malaikat punya ketaatan yang mutlak kepada Allah. Taat terus. Dan taatnya tidak pakai nunda-nunda. Enggak kayak manusia, sudah ngerti azan masih nongkrong. Tunggu iqomah dulu. Baru ambil air wudu, akhirnya terburu-buru datang ke masjid. Ah, kok saya dekat saja kok. Malaikat enggak. Enggak ada jeda sama sekali, berarti kalau kita ambil perkataan dari Ibnu Qayyim di sini menerangkan ayat tadi. Berarti langsung dijalankan. Dia tafsirkan ayat tadi maksudnya seperti itu. Terus dalam ayat lainnya lagi. Dalam ayat lainnya disebutkan pula wa qalu takhadha ar-rahman walada subhana bal ibadul makrama mukrama mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka berkata, Rabb yang maha pemurah telah mengambil, mempunyai anak, maha suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahulunya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah. Baik, di sini juga disebutkan mereka itu tidak mendahulunya dengan perkataan. Jadi enggak dipotong, Allah perintah enggak dia bantah. Ya. Kalau manusia masih sempat bantah, masih sempat protes, masih katakan itu enggak benar. Ya. Masih nolak, masih tanda tanya. Wah, ini barangkali bisa timbang-timbang dengan logika. Ya, kalau malaikat enggak. Tadi dikatakan la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka itu tidak mendahului Allah dengan perkataan. Artinya sudah diperintah langsung kerjakan. Tidak bantah. Dan mereka mengerjakan perintah-perintah Allah. Juga dalam ayat lainnya. فَإِنِسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Rabbmu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari sedang mereka tidak jemu-jemu. Nah, di sini menunjukkan tentang perkataan tadi sempat juga disinggung oleh Imam Al-Muzani, malaikat di sekitar ars itu terus bertasbih. Kalau di sini disebutkan yusabbihuna lahu billaili wan nahar. Malaikat itu bertasbih malam dan siang. Wa hum la yas'amu, dan mereka tidak jemu-jemu. Dan ingat, ayat ini juga jadi dalil, malam itu ada dulu baru siang. Apa yang disebut situ coba lihat? Apa yang disebut dulu? Siang atau malam? Malam. Diterjemahkan apa situ? Malam dan siang juga kan? Maka kalau dalam Al-Qur'an ya, penyebutan yang ada itu malam dulu baru siang. Dan ini jadi hukum asal, para ulama punya pembahasan. Di dunia ini kita itu asalnya hidup di malam hari ataukah di siang hari. Kesimpulannya, malam dulu baru siang. Berarti kita berada asalnya itu pada malam dulu, gelap. Kemudian matahari itu anugerah bagi kita, datanglah siang. Nanti silakan lihat lagi di surat Yasin, ayat 37. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idzahum muslimun. Dan di antara tanda kuasa Allah diadakan malam lalu berganti menjadi siang, dan sejatinya kalian berada dalam muslim, kegelapan. Itu jadi dalil para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menghukumi kita hidup dunia ini asalnya gelap dulu. Sedangkan matahari itu anugerah. Maka tahu anugerahnya bagaimana dari matahari tadi. Gelap itu enggak enak. Butuh sesuatu. Ada sifat kurang. Kurang enggak? Kurang. Butuh penerangan listrik. Ya, kalau sudah di tengah hutan gelap ya sudah dia pasrah saja gelap kayak gitu. Ya, kalau ini dijadikan standar untuk surga, tidak bisa. Maka surga tidak boleh ada sifat gelap. Karena sifat gelap butuh sesuatu kan. Sedangkan surga diliputi sesuatu yang perfect, yang sempurna. Super-super sempurna. Sehingga surga tidak boleh dikatakan ada pergantian malam dan siang. Nah, ini bertasbih malam dan siang, terus malam dan siang, malam dan siang. Jadi kalau dalam Al-Quran sebutkan kayak gitu. Kalau kita siang dan malam, berlalu waktu siang dan malam. Kalau dalam Al-Quran apa? Malam dan siang. Surat Fussilat ayat 38. Nah, itu jadi dalil. Malaikat rajin bertasbih, tidak jemu-jemu, tidak bosan untuk bertasbih pada Allah. Manusia ada sifat bosan di sini, malaikat tidak. Baik, lanjut lagi. Malaikat dicipta dari cahaya. Malaikat dicipta dari cahaya. Malaikat itu adalah bentuk jamak dari kata al-malak. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Ia menjadi perantara antara Allah dengan Rasulnya. Ia adalah makhluk yang taat dan suci. Malaikat diciptakan dari cahaya. Baik, malaikat diciptakan dari cahaya. Asalnya malaikat itu bentuk jamak dari kata al-malak. Atau al-malak itu kemudian jadi al-malaikah. Al-malaikah itu bentuk jamaknya. Namun asalnya dari al-mal'aku. Thank you. agama laku. Asalnya dari al-malaku ini ha. Bentuk jamaknya jadi al-malaikatu. Namun kata al-malaku ini dari perubahan kata al-mal'aku yang sebelumnya sebenarnya dari sini al-ma'laku. Dibuat jadi sederhana jadi ini aja. Nah. Artinya itu utusan, pengutus gitu, utusan. Jadi malaikat itu penyambung antara Allah dengan Rasulnya. Itu asal kata saja ya. Nanti jenengan biasa dengar ada kata al-malaku, ada al-malaikatu. Wajaa rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Nah itu. Dan Rabbmu datang dan juga malaikat juga datang bersaf-saf. Al malaku itu malaikat. Nah, sekarang kita lihat hadis yang menjelaskan malaikat dicipta dari cahaya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqal adamu mimma wusifa lakum." Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, Adam diciptakan dari apa yang telah ada pada kalian. Malaikat dicipta dari cahaya. Jin dicipta dari nyala api. Adam dicipta sebagaimana yang kalian ada saat ini. Tanah kemudian berikutnya, generasi berikutnya dari perkawinan laki-laki dan perempuan baru tercipta manusia. Nah, sekarang kita pelajari lagi malaikat pemikul arsy. Malaikat pemikul arsy. Kata Imam Al-Muzani, di antara malaikat itu ada yang bertugas dengan kemampuannya memikul arsy. Dalilnya adalah firman Allah, "Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahman wa 'ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim." Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala." Di sini sebutkan alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu, malaikat-malaikat yang memikul arsy dan yang malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Allah. Ada yang memikul arsy di situ. Ini surat Ghafir ayat 7, surat Al-Mu'min ayat 7. Ada lagi di bawahnya wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Menjunjung arsy Allah di atas kepala mereka. Ada berapa malaikat situ? 8. Coba kita lihat besarnya malaikat ini. Yang memikul arsy itu besarnya kayak bagaimana? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Udzina li an uhaddisa an malakin min malaikatillahi min hamalatil 'arsy innama baina syahmati udhunihi ila 'atiqihi masiratu sab'imi'ati 'amin." Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat pemikul 'arsy, yaitu antara daging telinga dengan pundaknya sejauh 700 perjalanan. Sejauh 700 tahun perjalanan. Antara apa tadi? Telinga. Telinga dan pundak. Ini jarak ini saja, enggak usah ceritakan tubuhnya. Jarak ini ke sini 700 tahun perjalanan. Pemikul ars seperti itu. Ars makhluk yang lebih besar lagi. Dan Allah, Allahu Akbar, lebih besar daripada itu. Itu untuk pemikul ars. Padahal yang mikul tadi berapa? 8 malaikat. Satu malaikat saja digambarkan oleh Nabi SAW, jarak dari telinga ke pundaknya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Ya, 700 tahun perjalanan. Sudah kalau kamu bingung, pokoknya besar aja lah. Berapa kilo ini, 100 perjalanan itu. Pusing kan mikirnya ini. Pakai standar apa lagi perjalanannya. Ya, sudah anggap itu besar. Selesai. Kalau ini besar, dia mikul berarti yang lebih besar daripada dia. Berarti ars lebih besar daripada itu. Dan ini dipikul oleh 8 malaikat. Dan Allah, Allahu Akbar. Allah lebih tinggi daripada arsnya dan Allah maha besar. Makanya enggak usah jawab pertanyaan kalau ada yang tanya gini, mungkin enggak Allah menciptakan makhluk yang tidak yang lebih besar daripada Allah? Mungkin enggak? Mau jawab apa kamu? Hah? Ini pertanyaan masuk akal enggak ini? Mungkin enggak Allah ciptakan makhluk yang lebih besar darinya? Mungkin jawab kayak gini? Enggak usah deh jawab, pertanyaan orang gila. Itu cuma pertanyaan orang filsafat aja ini. Orang-orang stres. Oh, bagaimana coba kalimatnya? Wong, dia aja enggak belum pernah baca hadis tadi ini coba. Dia mau bayangkan Allah itu bagaimana? Baca tentang hadis malaikat saja belum, itu baru malaikat yang mikul ars. Ars sendiri makhluk Allah yang paling tinggi. Makhluk Allah yang paling besar. Berarti Allah harus lebih besar daripada itu. Gimana mau bayangkan coba? Dia bayangkan malaikat saja enggak bisa. Telinga dan pundak sejauh 700 tahun perjalanan. Gimana membayangkan arsnya bagaimana? Membayangkan Allah bagaimana lagi? Maka pertanyaan ini gak perlu dijawab. Pernah gak dengar pertanyaan kayak gini? Pernah. Itu kadang ada yang dari misionaris tanya kayak begitu. Ya. Ada juga dari orang-orang filsafat tanya pertanyaan konyol kayak begini. Pertanyaan gak masuk akal. Apa perlu? Kamu gak usah bingung. Jawab aja, Allahu Akbar, selesai. Pakai dua kata ini saya sudah selesai. Allahu Akbar. Saya yakini Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Kamu tanya tadi, enggak perlu saya jawab. Kadang-kadang orang misionaris juga ragu-ragukan keyakinan pada Allah seperti itu. Kemudian orang-orang filsafat juga sama. Ragukan tentang Allah juga kayak gitu. Itu kan sudah meragukan adanya Allah. Dan kita diperintahkan dalam sebuah hadis disebutkan, jika ada yang membayangkan sampai membayangkan berpikir man khalaqa rabbaka, siapa yang mencipta Rabbmu, maka segeralah meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena enggak perlu sampai pikirannya sampai jauh itu, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Kalau Allah itu ada, terus siapa yang ciptakan dia sehingga dia itu ada? Langsung baca ta'awudz. Astagfirullah, saya ini pikir apa ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka sama dengan jawaban tadi, pertanyaan tadi. Langsung kamu baca ta'awudz kalau kamu punya pikiran kayak gitu. Mungkin enggak ada sesuatu yang tidak yang sesuatu yang lebih besar pada Allah yang tidak bisa Allah ciptakan? Mungkin enggak Allah mampu menciptakan seperti itu? Sudah ta'awudz saja langsung. Ini was-was setan itu masuk. Gak perlu dilanjutkan pemikiran kayak gitu. Nah, itu baru gambaran beberapa dari pernyataan Imam Al-Muzani tadi. Wallahu a'lam bishawab.